langkahnya orang yang dilangkahkan ke majelis ilmu kecuali apa? Peleburan dosa dan pengangkatan derajat. Peleburan dosa, pengangkatan derajat. Peleburan dosa, pengangkatan derajat. Ini orang tua kami. Maka ayo yang semangat Bapak Ibu. Semakin jauh tempat majelismu untuk mati, semakin gede pengangkatan derajatnya. Kan gitu. Maka kami menemukan ada salah satu majelis Bapak Ibu orang tua kami. Hatinya karena sudah terikat, tidak pantang urusan jauh dekatnya. Yang penting dia hadir. Kenapa? Karena hitung-hitungannya dia rindu akan pengangkatan derajat dan rindu akan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu majelis dari guru-guru kita itu Habib Quraisy Baharun. Itu kalau bikin majelis itu orang tua kami di Kuningan. Bikin majelis di Brebes. Bikin majelis di Tegal. Yang hadir enggak kalah orang tua kami. Kok bisa mereka? Karena mereka jelas semakin aku jauh melangkah otomatis pahalanya semakin gede. Nah gitu. Tapi kalau hitung-hitungan bensin beda. Hitung-hitungan ongkos beda. Kan gitu orang tua kami. Lah kalau hitung-hitungan bensin ke Tegal berarti bensinnya berapa ini? Kan gitu. Ke Brebes bensinnya berapa? Ke Kuningan berapa? Kan gitu orang tua kami. Lah kalau masih hitung-hitungan bensin kayak gitu Bapak Ibu, wah ini musibah. Ketahuilah tidak ada bensin yang mengantarkan kamu masuk surga kecuali bensin yang dipakai ngaji seperti ini. Kalau bensin dipakai kerja dituntut nanti oleh Allah. Kamu beli bensin sehari 1 liter ya. Baik, kamu itu kerja ngapain itu? Kerja apa itu? Sebelum berangkat kerja kamu nyamper ke temanmu gonjing orang. Gara-gara kamu beli bensin bisa gonjing orang. Dosa ini. Setelah itu ketemu kesana lagi orang tua kami ketemu teman terus Bapak Ibu. Tapi kalau beli bensin untuk majelis ilmu jelas gak ada hisaban. Loh jelas saya beli bensin untuk ngaji. Ya sudah jelas ini orang tua kami. Tapi kalau beli bensin untuk kerja Bapak Ibu ini masih ada hisaban. Makanya Bapak Ibu jadikan apapun yang kita keluarkan dari harta kita untuk mencari ilmu, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Boleh beli bensin untuk kerja. Kerja untuk apa? Memberikan nafkah kepada keluarga. Nah ini maka beli bensinnya ada pahalanya orang tua kami. Makanya dari sini Bapak Ibu ayo yang semangat ini orang tua kami. Ini mumpung masih awal baru dimulai lagi majelis. Memang biasa Bapak Ibu kalau baru dimulai rami. Nah kan gitu. Baru dimulai rami. Tapi nanti Bapak Ibu keseriusan seseorang itu nanti kalau sudah ada di pertengahan atau di akhir. Di pertengahan akhir Bapak Ibu. Karena gini orang tua kami, namanya setan itu setan paling gak senang ketemu orang kumpul-kumpul kayak gini. Ini semuanya, ini orang bakal benar semuanya ini. Ya kan gitu Bapak Ibu. Kalau setan Bapak Ibu ternyata ada orang masuk majelis ilmu, masuk masjid kok rame, gede. Setan itu orang tua kami sumpek, pusing, ajib ini masuk surga semuanya temanku siapa ini. Kan gitu. Makanya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu di saat dia situ sudah belajar istiqomah godaannya semakin gede. Dan tidak ada godaan yang paling gede kecuali urusan nafkah dan juga urusan suami istri. Oh itu anak ini orang tua kami yang sakit yang itu Bapak Ibu. Kami menemukan Bapak Ibu guru kami itu Bapak Ibu Buya itu kalau urusan majelis enggak peduli beliau anaknya sakit. Kemarin barangkali pernah mendengar cerita guru kita Buya Yahya. Anak beliau itu kan panas sekali Bapak Ibu, panasnya hampir 40 lebih. Waktu itu mau majelis ke Bogor. Kata beliau, saya sudah ikhtiar, saya sudah ngantar anakku ke dokter, sudah dirawat di rumah sakit, tapi tetap panasnya gak turun. Kalau aku jaga anakku tok jamaah di Bogor, kasihan, kecewa, aku gak ngaji. Sedangkan aku pengen istiqomah. Kata apa? Kata beliau bagaimana? Umi, saya berangkat Umi. Kita jadikan berangkat saya ini mudah-mudahan wasilah anak kita diberi obat oleh Allah. Berangkat beliau, nyampe Bogor anaknya turun panasnya. Nah ini loh orang tua kami. Kita itu sering lupa itu Bapak Ibu. Kita itu sering lupa itu. Kalau kena badal orang tua kami, kalau kena musibah dikit itu seharusnya musibah itu semuanya akan gampang, akan mudah terselesaikan kalau Anda semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu akan susah untuk diselesaikan kalau kita jauh dari Allah. Kenapa kamu bangkrut? Oh, ini kayaknya promonya kurang ini. Bukan promonya, ngajimu kurang. Sehingga kamu gak bisa bedakan haram halal. Makanya dikasih bangkrut oleh Allah. Untung kasih bangkrut itu haramnya cegah, biar gak banyak. Kan gitu orang tua kami. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ada orang tuh seperti itu. Kenapa daganganku sepi? Wah ini kayaknya promonya kurang ini. Bukan promonya kurang ya, ngajinya kurang. Getul orang tua kami. Ngaji dulu diniatkan ya Allah, daganganku kurang laris ya Allah. Tapi saya ingin dekat kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan dengan ngaji ini ya Allah daganganku laris. Loh apakah boleh orang niat menimba ilmu seperti ini Bapak Ibu? Kami kemarin duduk dengan Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah. Ada salah satu dari sesepupu satu nanya, Ustaz tolong tanyain kepada Syekh, ada orang itu dekat dengan pondok, pingin dagangannya laris, boleh enggak kayak gitu itu? Ini Bapak Ibu, dagangan laris. Kebetulan beliau itu punya showroom mobil. Katanya tahun ini agak peret lah, dekat dengan pondok, pingin dagangannya lah laris. Lah boleh enggak kata beliau. Akhirnya kami nanya kepada Syekh, saya ini gimana ini, saya ada orang dekat dengan ulama, dekat dengan pondok, hanya ingin mencari tujuan dunia, tercapainya tujuan dunia. Apa jawaban beliau? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dunia dikasih kebaikan, akhirat juga dikasih kebaikan. Tidak masalah, akan tapi ingat, cantolkan hubunganmu semuanya dengan pondok, dengan ulama itu semata-mata kepada Allah. Kalau kamu sudah ngambil Allah, semuanya selesai. Artinya apa? Beliau tidak menyalahkan. Memangnya tujuan kita ingin dunia enak, urusan akhirat juga enak. Tidak, enggak apa-apa Bapak Ibu. Yang datang ke sini ingin dagangannya laris, enggak apa-apa. Nah ini, atau yang datang barangkali ke sini Bapak Ibu, ya gimana ya, ngelihat orang kumpul-kumpul masa enggak ikut ngaji, enggak apa-apa orang tua kami, kan gitu. Yang terpenting pokoknya kita kumpul dengan majelis ilmu, insyaallah pulang membawa keberkahan. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kelas ikhlas itu nanti kita. Itu pun sudah baik. Andaikan ada orang datang pengin doanya dikabul oleh Allah, andaikan orang datang barangkali pengin saat itu hajahnya dikabul oleh Allah, enggak masalah orang tua kami. Itu semuanya adalah tidak apa-apa karena masuk dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akan tapi ingat, jadikan itu semuanya pada puncaknya, itu semuanya gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau digantungkan kepada Allah, Allah yang memiliki dunia. Kalau digantungkan kepada Allah, Allah yang memiliki akhirat, selesai semuanya. Nah, ini orang tua kami. Tapi kalau kita hanya menggantungkan urusan terkabulnya hajat tok, maka akhiratnya belum tentu kita dapat. Jadi intinya tidak masalah. Makanya ayo Bapak Ibu yang semangat. Dan juga jangan lupa orang tua kami, nginformasikan. Duh. Diinformasikan Bapak Ibu. Ini jangan lupa juga. Ya. Dakwah itu bukan ceramah tok. Ya. Sales dakwah, oh itu hebat itu. Hampir enggak ada ya. Coba ini pulang jadi sales dakwah. Suka menginformasikan majelis sehingga SMS-nya pulsanya habis gara-gara promo majelis. Ya kan gitu, punya Facebook promo majelis, punya BBM promo majelis, punya WhatsApp promo majelis. Oh ini HP-nya bisa masuk surga itu. Kalau HP-nya masuk surga, masa yang punya HP enggak masuk surga ini? Kan gitu orang tua kami. Makanya Bapak Ibu yang semangat mempromokan ya, mempromokan majelis Bapak Ibu yang semangat. Andaikan yang diajak enggak mau, itu bukan urusan ibu, bukan urusan bapak. Yang penting bapak mempromokan. Nih hari ini ada majelis, ayo datang. Enggak apa-apa sudah. Pokoknya kita menyampaikan. Karena hidayah itu Allah yang ngatur, orang tua kami. Hidayah Allah yang ngatur, Bapak Ibu. Hidayah itu mahal. Ada orang itu, Bapak Ibu, Masya Allah, dekat dengan majelis, ya enggak tergerak hatinya. Malah yang jauh-jauh datang. Ada. Ya memang hidayah itu mahal, orang tua kami. Akan tapi ingat, tugas kita adalah menyampaikan dakwah, Bapak Ibu. Jangan sampai, kata guru kami, kalah kayak tukang jamu sama tukang es krim. Es krim itu kemana-mana, Bapak Ibu. Es krim. Enggak ada majelis taklim. Enggak ada, orang tua kami. Coba ayo, Bapak Ibu. Punya mobil itu kasih speaker, ayo kemana-mana, Mas. Apa? Majelis taklim. Atau boleh jualan es krim ujung-ujungnya majelis taklim. Wah, ini hebat ini. Es krim dapat hadiah. Oh, majelis taklim dapat hadiah es. Ini mohon maaf, ini ada apa? Ada mobil yang es krim itu. Mohon maaf itu. Itu ketepaan aja itu orang tua kami ya. Ada ini apa? Orang tuanya apa santri SMP itu ya, bukan sengaja, mohon maaf, memang ketepaan itu. Memang contohnya, memang tanya ibu-ibu, contohnya kalau enggak uang orang jual jamu yang jual es krim dari dulu kan gitu contohnya ya. Sekarang dirubah saja jualan beras nanti ya. Baik, jadi seperti itu orang tua kami, ayo niat kita yang tulus. Makanya mumpung lagi awal seperti ini, orang tua kami yang semangat, dan yakinilah, kokohkan, inilah semuanya yang menjadikan nanti kemanfaatan di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mati, orang tua kami, yang bakal pertama datang amal kebaikan ini lu ngajinya dengan. Kalau mati kita. Kalau mati Bapak Ibu ini. Sehingga ada seorang syekh Bapak Ibu, ada seorang syekh meninggal setelah ngajar. Ajibnya Bapak Ibu, di saat dibuka itu oleh kain kafan oleh sang santrinya, ternyata muka sang gurunya tersebut tersenyum. Senang orang tua kami. Ini belum dimasukkan ke liang lahat sudah wajahnya ceria, senyum. Ini menunjukkan apa? Dia sudah menemukan surga. Orang mati setelah ngaji. Nah, ini makanya Bapak Ibu yakinkan, kokohkan, ini semuanya nanti menjadikan kemuliaan di alam kubur kita, menjadi kemuliaan di alam barzah kita, menjadi kemuliaan nanti di akhirat di akhirat kita, orang tua kami. Baik, inilah mukadimah Bapak Ibu. Selanjutnya kita lanjut dengan pembacaan kitab Al-Arba'in Nawawi yang dikarang oleh seorang alim besar, Imam Zakaria Al-Ansari An-Nawawi. Beliau termasuk adalah ulama besar, ulama yang disegani di zamannya, dan beliau dikatakan seorang wali. Dan tanda kewalian beliau adalah beliau punya karangan banyak, punya karya-karya yang banyak, orang tua kami. Orang-orang dulu itu, Bapak Ibu, para wali itu, wali-wali terdahulu semuanya hampir punya karya. Iya kan? Punya karya. Tapi kalau wali-wali sekarang yang digedekan keramatnya, iya kan? Bukan karyanya, orang tua kami. Yang digedekan anehnya tuh berjalan di atas air. Kalau jalan ke Cirebon cuma satu langkah, itu yang digedikan. Kalau ulama dulu adalah kitab, dan inilah karya yang sangat apa, sangat menjadikan para pengarangnya manfaat, ya ini. Dan karomah yang paling besar, ya ini, tanda para kekasih Allah itu bisa ngarang kitab. Karena gini Bapak Ibu, tidaklah seseorang itu mengarang kitab kecuali dia sudah mengamalkan, orang tua kami. Dan kitab Al-Arba'in Nawawi ini Bapak Ibu dikaji dari masa ke masa, khususnya di pesantren-pesantren salaf. Ini Al-Arba'in Nawawi ini enggak pernah ditinggal. Jangan kamu belajar Sahih Bukhari, Al-Arba'in Nawawinya lupa. Ini 40 hadis Bapak Ibu. Sebenarnya 40 hadis lebih, ya kan? Al-Arba'in Nawawi ini 40 hadis Nabi Muhammad, sedikit orang tua kami, tapi ternyata isinya sangat berbobot. Al-hadisu tsamin wa salasun, qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid daraini ila an qala. Al-hadisu tsamin wa salasun, hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, qala berfirman, man adali waliyan, barang siapa yang menyakiti waliku, kekasihku, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku mengumumkan kepada dia peperangan. Ini panjang orang tua kami, kita ambil sampai sini dulu. Sebenarnya panjang hadisnya. Ini hadits qudsi. Kenapa? Hadits qudsi itu adalah maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala. Nabi Muhammad bersabda dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa isinya? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, maka aku mengumumkan peperangan kepadanya. Nah, ini mengumumkan peperangan kepadanya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh sahabat besar yang bernama Abi Hurairah. Abi Hurairah Bapak Ibu sejarahnya sudah berlalu. Abi Hurairah ini Bapak Ibu disebutkan beliau itu termasuk salah satu sahabat Nabi Muhammad yang mendapatkan predikat al-muksirina fil hadis, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau itu meriwayatkan hadis itu lebih dari 5000 hadis, ya. Sehingga mendapatkan juluk al-muksirin, ya, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis itu banyak. Ada Siti Aisyah masuk al-muksirin, ada juga nyati Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini Bapak Ibu termasuk salah satu sahabat yang tinggal di serambi-serambi masjidnya Nabi Muhammad, yang disebut sebagai Ahlu Suffah. Ahlu Suffah itu orang yang tinggal di emperan masjid Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu punya santri plus sahabat yang khusus ngaji dengan Nabi Muhammad ada 70, yang tinggalnya ada di emperan masjidnya Nabi Muhammad. Sehingga makannya semuanya dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah ini Bapak Ibu, kenapa kok dipanggil Abu Hurairah? Karena kemana-mana selalu bawa kucing ini, ya. Jadi kemana-mana itu senang sama kucing, sehingga dipanggil oleh Rasulullah, bapaknya aku kucing. Jadi kemana-mana selalu membawaku kucing. Dan Abu Hurairah ini Bapak Ibu termasuk salah satu Ahlu Suffah. Dan orang-orang Ahlu Suffah itu Bapak Ibu orang yang hidup ala kadarnya. Sampai disebutkan Bapak Ibu, Abu Hurairah itu orangnya orang kurus sekali, orang tua kan. Kurus. Abu Hurairah itu jarang makan Bapak Ibu. Puasa terus. Sehingga beliau itu tubuhnya kurus, sampai suatu ketika ada angin gede, beliau jatuh ke terang angin. Saking kurusnya beliau, orang tua kami. Saking kurusnya beliau. Ada orang buyut kayak gitu? Gak ada. Makanya jauh hidup kita, orang tua kami ya, dengan para sahabat. Ini Abu Hurairah kayak gitu, Bapak Ibu. Ada angin gede itu, Bapak Ibu. Jangan angin apa puting beliung yang di Taiwan itu ya. Karena Taiwan kan ada angin apa itu di Taiwan itu. Oh, itu kegedean itu. Ini mah angin biasa. Kalau ada truk lewat itu Abu Hurairah katut. Ya kan? Karena memang saking kurusnya orang tua kami. Abu Hurairah itu Bapak Ibu. Kenapa? Memang jarang beliau itu makan orang tua kami. Jarang Bapak Ibu. Hingga suatu ketika orang tua kami tadi bagi diceritakan itu. Hingga suatu ketika Bapak Ibu beliau itu keluar lapar benar orang tua kami. Sudah mumet itu. Matanya itu, orang kalau lapar itu mata kunang-kunang orang tua kami. Jalan itu kayak gak sadar, kayak ngawang gitu kan. Kayak terbang gitu. Beliau itu keluar dari masjid Bapak Ibu. Karena lapar beliau itu pengen saat itu orang tua kami barangkali bertamu ke rumah siapa gitu Bapak Ibu. Atau ketemu di jalan gitu. Barangkali diampirkan ke rumahnya karena lapar sekali. Tak taunya ketemu Abu Bakar As-Siddiq. Ketemu sama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau... Abu Hurairah pura-pura nanya masalah Al-Quran. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, engkau orang yang dekat dengan Rasulullah. Bagaimana maksud dari Al-Quran ini, ayat ini? Sebenarnya tujuannya itu Bapak Ibu, pengen biar diampirkan ke rumahnya. Sini Abu Hurairah ngobrol nanti di rumah, biar keluar kuenya. Gitu maksudnya Abu Hurairah itu. Tak taunya apa, langsung dijawab di jalan, akhirnya tetap lapar. Tetap lapar orang tua kami saat itu Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu ketemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab pun di jalan. Wahai Umar, engkau orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dari ayat ini wahai Umar? Ternyata apa? Sayyidina Umar pun tetap saat itu menjawab di jalan, enggak disuruh mampir ke rumah. Semakin lapar perutnya Abu Hurairah. Yang terakhir ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad berkata, "Engkau lapar wahai Abu Hurairah?" Inilah seorang guru orang tua kami, beliau ngerti santrinya. Sehingga di saat Abu Hurairah bertanya, Rasulullah bukan menjawab pertanyaannya, akan tapi ternyata saat beliau menjawab, engkau lapar wahai Abu Hurairah. Tiba-tiba beliau tersenyum, iya ya Rasulullah, aku lapar ya Rasulullah, kata Abu Hurairah. Tiba-tiba saat Rasulullah membuka sarungnya, dan ternyata sarungnya di situ ada dua batu mengganjal. Abu Hurairah, aku dua hari belum makan. Dua hari belum makan orang tua kami. Inilah akhlak dari para sahabat dan ini adalah akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Bapak Ibu, karena melihat Abu Hurairah lapar seperti itu Bapak Ibu, ternyata pulang Rasulullah, ternyata di rumah Rasulullah ada satu gelas halup susu Bapak Ibu, satu gelas susu. Ayo Abu Hurairah pulang ayo. Kalau susu kita lebih orang tua kami. Makanan kita lebih. Tapi Rasulullah hanya menemukan satu susu. Akhirnya Abu Hurairah diajak. Kamu haus? Wahai Abu Hurairah. Iya ya Rasulullah. Kamu lapar? Iya ya Rasulullah. Minum. Minum kata Abu Hurairah. Engkau dulu ya Rasulullah. Enggak minum. Terus masih adakah orang-orang di masjid? Masih ya Rasulullah. Ya sudah, biar adil panggil mereka semuanya. 70 orang dipanggil semuanya orang tua kami oleh Rasulullah. Dipanggil semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh minum. Abu Hurairah kaget, "Ya Rasulullah, ini satu gelas ya Rasulullah. 70 orang gimana ini ya Rasulullah?" Kata Abu Hurairah, "Mudah-mudahan saya dulu suruh minum karena takut enggak kebagian." Iya kan takut enggak kebagian katanya. Ternyata saat itu Bapak Ibu, Rasulullah itu orang yang adil, beliau itu orang tua kami, beliau itu tidak pernah memakan sesuatu apapun dan tidak pernah meminum sesuatu apapun, kecuali setelah ahlu sufa minum dan makan semuanya, baru Rasulullah makan kalau ada sisa. Ini Nabi Muhammad. Akhirnya orang tua kami, ya sudah, dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo sahabat, maju, minum. Sampai kamu puas, minum puas. Gak habis itu satu gelas orang tua kami. Panggil lagi satu. Sampai 70 orang. Terakhir Abu Hurairah Bapak Ibu. Sampai beliau itu. Apa kata bahasa Jawanya kalau glegeen itu? Hah? Apa itu kalau sampai bunyi gitu. Antop. Ya. Sampai antop Bapak Ibu. Ternyata itu susu gak habis. Susu gak habis Bapak Ibu. Masih banyak. Tambah lagi Abu Hurairah. Ya Rasulullah gak kelar ya Rasulullah. Sudah penuh ini perutnya Rasulullah. Ini masih banyak. Ini Abu Hurairah katanya. Rasulullah terakhir yang meminum. Inilah kepribadian para sahabat dalam sehari-hari beliau, khususnya Ashabu Suffat, orang tua kami. Tapi ingat Bapak Ibu, para sahabat juga ada yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Ali itu setelah Rasulullah wafat kaya raya. Ya kan gitu orang tua kami. Abu Bakar kaya raya, Umar kaya raya, Utsman kaya raya. Tapi ingat orang tua kami, walaupun beliau kaya raya, ternyata beliau orang yang senantiasa berpuasa. Abdurrahman bin Auf, beliau orang yang kaya raya, saudagar yang sukses orang tua kami, ternyata beliau setiap hari hampir berpuasa. Setiap kali beliau itu mau makan Bapak Ibu, pasti beliau nangis dulu. Aku punya teman namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu orangnya lebih baik daripada aku. Kenapa? Karena dia mati di dalam peperangan. Berarti dia mati syahid, otomatis lebih baik daripada aku. Karena aku belum mati. Dan Mus'ab bin Umair ini keberadaannya orang yang melarat. Sampai Mus'ab bin Umair itu, kain kafan yang dipakai untuk menutupi jasadnya Mus'ab bin Umair itu ternyata enggak nyampe menutup semuanya. Kalau dipakai nutup kaki, kepalanya kelihatan. Kalau dipakai nutup kepala, kakinya kelihatan. Akan tapi aku dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau berbuka sudah ada yang nyiapin, kata Abdurrahman bin Auf. Ini aku sebelum berbuka ini pelayanku sudah nyiapin. Jangan-jangan ini adalah penyemontanan dari amal kebaikan di dunia, ternyata taunya di akhirat aku enggak punya apa-apa. Abdurrahman bin Auf enggak jadi berbuka, nangis ke masjid orang tua kami. Ini setiap hari yang dilakukan Abdurrahman bin Auf, walaupun beliau orang yang kaya raya. Jadi beliau hidupnya adalah ternyata ala kadarnya. Kaya raya enggak apa-apa Bapak Ibu, tapi ingat, kaya raya bukan untuk pribadi. Kaya raya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatim piatu perhatikan, masjid itu perhatikan, musala perhatikan, pesantren perhatikan, maka engkau akan masuk surga dengan kekayaanmu orang tua kami. Lah ini, inilah ternyata kepribadian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu orang tua kami. Dan ternyata Bapak Ibu, Abu Hurairah yang tulus mengabdi kepada Rasulullah seperti ini, ternyata di zaman akhir dikatakan Abu Hurairah ini seorang pendusta. Ada awas loh orang tua kami. Ada akidah sesat Bapak Ibu yang mengajari benci kepada Abu Hurairah. Kenapa? Kalau benci kepada Abu Hurairah berarti hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah enggak diterima. Ini ada Bapak Ibu. Jadi akidah sesat. Abu Bakar enggak mau. Umar enggak mau. Utsman enggak mau. Maunya sama Ali tok. Abu Hurairah enggak mau. Siti Aisyah enggak mau. Bahkan Siti Aisyah dikatakan pelacur. Nauzubillah min dzalik. Ada. Siti Aisyah ummul mukminin, ibunya orang-orang ahli iman, ratunya ahli surga, ternyata sama orang ini dikatakan ahli pelacur. Mereka adalah orang-orang Syiah yang mengedepankan Imam Ali, tapi Syiah-Syiah yang enggak benar orang tua kami. Syiah-Syiah yang enggak benar, ada Syiah memang ada Syiah yang benar, ada yang enggak benar. Ini Syiah yang enggak benar Bapak Ibu. Makanya tolong hati-hati. Kalau ada orang sudah berani mencaci maki Abu Hurairah, dia bukan golongan kita. Kalau ada orang berani mencaci Abu Bakar, dia bukan golongan kita. Kalau ada orang berani mencaci Umar, dia bukan golongan kita. Kalau ada orang berani menjelek-jelekan Siti Aisyah, dia bukan golongan kita. Katanya cinta kepada Rasulullah, sahabatnya enggak mau. Katanya cinta kepada Rasulullah, istrinya dicaci maki. Ini cinta bohong ini orang tua kami ya. Makanya jangan ikut-ikutan Bapak Ibu. Lah ini Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jangan memusuhi waliku. Siapapun yang memusuhi waliku, maka aku akan mengibarkan bendera peperangan orang tua kami." Nah, ini Bapak Ibu. Maksudnya bendera peperangan ini apa? Kebinasaan. Baik, siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, waliku, maka aku akan mengibarkan bendera peperangan atau kebinasaan orang tua kami. Wali di sini itu siapa? Kekasih itu di sini siapa? Ulama di sini berbeda pendapat, ada dua makna orang tua kami. Makna yang pertama Bapak Ibu, wali itu adalah semuanya orang yang beriman. Semuanya orang yang beriman ada tanggungan jaminan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang nyakiti orang ahli iman, awas Allah akan marah. Yang zalim kepada orang ahli iman, awas Allah marah. Yang zalim sama tetanggamu umat Islam, bukan umat Islam, awas Allah marah. Maka jangan macam-macam Bapak Ibu. Ya, ini makna pertama ahli iman. Jadi siapapun yang beriman kepada Allah, dia dianggap oleh Allah kekasihnya. Jangan macam-macam Bapak Ibu. Yang nyakiti tetangga, ya, akan ada ancaman dari Allah. Apa? Aku mengibarkan bendera peperangan dengan dia. Sama tetangga dikibarkan bendera peperangan, gimana sama kakak adik? Ayo musuhan ini. Ini bendera peperangannya tambah double ini Bapak Ibu. Gimana sama suami, sama istri nanti? Wah ini tambah gede ini. Pokoknya Bapak Ibu, kalau makna yang pertama adalah wali, kekasih Allah itu adalah orang yang beriman. Siapapun yang beriman, dia dianggap menjadi kekasih Allah. Makanya orang tua kami, kalau disuruh memilih, lebih baik mendolimi orang apa didolimi? Lebih baik didolimi. Kenapa? Karena orang kalau didolimi, derajatnya diangkat. Tapi yang mendolimi, awas. Yang mendolimi ahli iman, fakot adantu, adantuhu bil harbi, maka aku akan mengumandangkan peperangan dengan dia. Hati-hati ini Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan macam-macam mendolim sama tetangga, jangan macam-macam mendolim kepada siapapun, karena itu semuanya ada sangkut pautannya dengan Allah. Allah akan menjaga mereka semuanya. Ahli iman itu siapa? Yang mengucapkan syahadat. Siapapun yang mengucapkan syahadat, ia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan macam-macam dengan mereka. Makanya tolong Bapak Ibu, kalau ada orang pelanggaran dengan tetangga, cepat minta maaf. Kenapa jualan itu Masya Allah kok susah, gak untung-untung? Jangan-jangan kamu bermasalah dengan tetanggamu. Karena Allah tidak akan memberikan keberkahan kepada tetangga yang ribut dengan tetangga gak akur. Atau ribut dengan adik kakak gak akur. Ini kan gitu orang tua kami lah. Ini maka tidak akan menjadi keberkahan. Kenapa? Allah akan mengibarkan bendera peperangan kepada dia. Terus makna yang kedua, orang tua kami, yang dimaksud kekasih Allah itu siapa? Kalau kita bayangkan wali itu kan wali yang karomah, kan gitu Bapak Ibu ya. Ternyata kekasih Allah di sini enggak. Al-wali huwa al-arifu bima yajibulillah. Seorang wali, kekasih Allah itu yang tahu perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah. Yang tahu, ngerti perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah. Tahu yang halal, tahu yang haram, yang boleh mana, yang dilarang mana. Dan juga orang tua kami, al-muwadabu ala ta'ati, wali itu adalah orang yang istiqomah di dalam beribadah. Sholat, istiqomah Bapak Ibu. Al-mujtadibul ma'asyi, dan juga seorang wali itu adalah orang yang menjauhi kemaksiatan. Maka benar Bapak Ibu, kata guru kami itu, definisi wali itu gampang. Wali itu sholat lima waktunya rajin, berjamaah. Baca Al-Quran rajin, sama tetangga jaga, sama suami santun, sama istri ngayomi, Al-Quran baca, ini loh wali. Ini kekasih Allah itu. Jangan dibayangkan macam-macam Bapak Ibu. Kalau ada orang gak sholat bisa terbang, itu bukan wali, tapi walinya setan itu. Iya kan? Ini waduh bisa terbang orang tua kami. Lehernya digorok gak putus. Putus tapi nyambung lagi. Tapi gak sholat. Gak usah percaya. Itu bukan kekasih Allah. Tapi syaitan. Syekh Abdul Qadir Jailani Bapak Ibu. Beliau itu kan makom kewaliannya nyampe kepada puncaknya. Sehingga beliau suatu ketika itu Bapak Ibu dibuka. Saat itu bisa melihat Allah. Akan tapi ternyata nur yang menyerupai Allah itu ternyata itu bukan hakikat nur cahaya Allah, tapi ternyata itu setan. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani masih ada setannya. Lu gimana dengan kita Bapak Ibu? Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani ya kelas setannya ya kelas syekh. Iya kan gitu. Kalau jualan tempe ya setannya jualan tempe, mohon maaf. Petani ya setannya petani, orang tua kami. Ustaz ya setannya ustaz Bapak Ibu. Lo Syekh Abdul Qadir ini malah beliau itu wong kewaliannya sudah. Siapa enggak mengakui Sultanul Aulia? Rajanya para kekasih Allah, ternyata apa? Beliau digoda oleh setan Bapak Ibu. Suatu ketika di saat beliau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba beliau satu menemukan satu cahaya. Dan cahaya tadi berkata, "Hei Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang taat kepadaku." Nah, dia bahasanya bahasa Allah. "Mulai sekarang kamu enggak usah salat. Mulai sekarang kamu enggak usah patuh kepadaku." Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Hei setan, pulang kamu sana, pergi sana. Gimana Allah ngajarin enggak sholat itu? Gimana Allah ngajarin enggak patuh? Itu bukan Allah, tapi itu setan." Ternyata itu benar Bapak Ibu, jelmaan dari setan. Loh, sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani yang diangkat menjadi kekasih Allah, masih ada setan. Setannya apalagi sekelas kita. Makanya ayo orang tua kami, kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah orang tua kami, dan kembali kepada Allah dengan cara apa Bapak Ibu? Jangan macam-macam dengan para kekasih Allah. Jadi makna yang kedua apa? Kekasih Allah itu adalah orang yang ngerti haram halal. Kalau ada orang kekasih Allah bodoh, itu bukan kekasih Allah. Tidak ada kekasih Allah bodoh, kecuali Allah ngangkat dia menjadi kekasihnya, akan dipinterkan oleh Allah. Karena kekasih Allah itu enggak ada Bapak Ibu. Kekasih Allah itu paling pinter. Ya, bacaan Al-Qurannya paling enak Bapak Ibu. Urusan fikih paling ngerti. Urusan halal haram ngerti. Lah ini ada ngaku waliullah tapi enggak tahu haram halal. Ini wali dari mana ini? Jadi waliullah itu Bapak Ibu orang yang paling ngerti syariat. Nah, kata Buya ada seorang wali ngaku di Jawa Timur. Tapi wali ditegur santrinya. Kenapa? Karena dia ada kiai pakai cincin emas. Kiai pakai cincin emas orang tua kami. Sama santrinya, Pak Kiai punten, mohon maaf, bukan kami lancang Pak Kiai. Pak Kiai kok pakai emas? Bukannya emas kan haram, kata santrinya ini Bapak Ibu. Kata kiainya, oh ilmu inti belum nyampe, katanya ini Bapak Ibu. Untung bukan kami santrinya ya, kalau santri Al-Bahja dibilang, iya Pak Kiai maksudnya gak nyampe neraka. Nah gitu Bapak Ibu, lah gimana pakai emas kok ilmunya gak nyampe? Dari mana ya Ustaz yang namanya emas itu kalau pakai laki-laki haram. Kan gitulah. Ini mana kiainya berhujah. Makom inti belum nyampe. Iya makom nerakanya. Lebih soleh santrinya itu. Kan gitu Bapak Ibu. Lah ini ada Bapak Ibu jadi seperti itu. Jadi seorang wali itu Bapak Ibu paling ngerti syariat. Ya? Paling ngerti syariat orang tua kami. Seorang wali itu paling takut ngambil yang haram, Bapak Ibu. Memang ada istilah majdub, Bapak Ibu. Majdub itu orang yang akal pikirannya diangkat oleh Allah. Tapi tandanya orang majdub itu enggak tahu perempuan, enggak tahu perempuan cantik, ya enggak tahu uang, kan gitu. Lah kalau ada orang ngomong saya majdub, akal saya lagi diangkat oleh Allah. Maksudnya akalnya diangkat itu Bapak Ibu karena saking dekatnya kepada Allah sehingga akalnya diangkat, yang diingat itu Allah terus Bapak Ibu. Sehingga tetangga enggak tahu, orang tua kami, anak enggak tahu, perempuan enggak tahu. Sehingga mohon maaf, ada perempuan telanjang pun dia enggak perhatian. Karena memang sudah enggak punya akal orang tua kami. Dikasih uang enggak bakal mau. Lah ini ngaku wali dikasih uang ya nompo, nerimo. Itu ngaku wali Bapak Ibu. Ada perempuan Bapak Ibu enggak pakai kerudung tahu, rambutnya bagus, ngaku wali. Wali dari mana? Wali setan itu orang tua kami ya. Jadi enggak ada Bapak Ibu. Jadi jelas waliullah itu adalah orang yang berpegang teguh kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu. Bahkan sampai ada cerita, dulu ada orang tua kami seorang wali itu setiap hari mabuk. Loh, wali kok setiap hari mabuk? Ini gimana ini? Katanya gini orang tua kami, kalau minum homer itu tiba-tiba mulutnya itu ada lautnya. Jadi dia buang homer ke laut. Buang laut. Ya, tapi kalau sekarang ada wali seperti itu ya, itu Bapak Ibu harus dirotan orang tua kami, dicambuk. Orang yang minum homer kan dicambuk 80 kali, enggak ada sekarang. Ya, buka, coba ini. Kalau ini dibuka Bapak Ibu, mohon maaf. Orang yang mabuk setiap malam Minggu apa? Saya buang apa itu? Buang botol ke lautan, kan gitu semuanya nanti. Pada ngaku wali kalau dibuka ini orang tua kami, gak ada. Yang mabuk ya dosa orang tua kami, gak ada. Syariat Nabi Muhammad adalah sangat jelas dan para kekasih Allah itu adalah sangat berpegang teguh kepada syariat. Kata Abu Yazid Al-Bustami, ini Abu Yazid memimpin para wali Bapak Ibu. Abu Yazid Al-Bustami, jika engkau menemukan seseorang bisa terbang di awan-awan, jangan pernah kamu mengikuti dia kalau dia tidak banyak sujud dan tidak banyak menjauhi pelanggaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau dia banyak sujud dan banyak menjauhi pelanggaran dari Allah, kamu ngikut. Tapi kalau asal terbangnya tok, tapi ternyata melanggar Allah, katakan itu bukan seorang wali. Bahkan Abu Yazid Al-Bustami, Bapak Ibu, suatu ketika ingin silaturahmi, sowan kepada seorang wali yang disebut-sebut katanya seorang wali besar Bapak Ibu. Abu Yazid Al-Bustami ingin ziarah kepada beliau. Pengen ziarah. Tak taunya Bapak Ibu beliau lagi sholat di masjid. Setelah sholat di masjid Bapak Ibu, beliau batuk. Batuk sehingga keluar dahak. Tak taunya apa orang tua kami. Dahak itu langsung dibuang ke tembok masjid. Gitu orang tua kami. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami, enggak, ini bukan wali. Bukan wali. Jaga masjid aja enggak bisa. Ngaku wali. Wali dari mana itu? Ngotori masjid kan haram. Dahak itu buang di tempat sampah. Ini kok buang ke dindingnya masjid ini? Secara dohir saja dia enggak bisa menjaga bagaimana ia akan diberi ilmu batin. Wong secara dohir dia enggak bisa menjaga. Jadi Bapak Ibu, sudah kita wali-wali yang enggak aneh Bapak Ibu. Mudah-mudahan Ibu jadi wali-wali yang enggak aneh. Sudah ya. Mudah-mudahan Bapak jadi wali-wali enggak aneh. Wali apa? Ahli sholat malam istiqomah, baca Al-Qur'an istiqomah, sholat 5 waktu istiqomah. Orang tua kami akur dengan tetangga, ngormat suami, ngormat istri. Ini sudah wali Bapak Ibu. Ya kan gitu. Jadi enggak usah macam-macam, kan gitu. Kalau mau bisa terbang gampang beli tiket pesawat kata Buya, kan gitu. Kalau mau terbang beli tiket Bapak Ibu. Kalau pengen Bapak Ibu ilmu ngelempit bumi, ada kan ilmu ngelempit bumi Bapak Ibu. Yang perjalanan berapa jam bisa tertampung atau perjalanan beberapa jam bisa ditempuh hanya beberapa jam saja Bapak Ibu, gampang. Kalau pengen ke Jakarta cepat biasanya lama, pakai tol itu yang baru itu beres orang tua kami. Jadi enggak usah macam-macam, bayar 100 itu ke tol itu Bapak Ibu yang baru nyampe Jakarta lebih cepat. Jadi enggak usah macam-macam Bapak Ibu ya. Enggak perlu kita pengin apa itu enggak Bapak Ibu ya. Burung bisa terbang aja enggak bangga itu, kita kok pengin bisa terbang itu. Ya, makanya dari sini orang tua kami ke manhaj para aulia, para kekasih Allah itu, mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka adalah menjauhi kemaksiatan dan mereka adalah mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para kekasih Allah itu Bapak Ibu ya, para kekasih Allah itu salat 5 waktu rajin, diajak gunjing orang enggak mau. Paling enggak mau kalau diajak gunjing orang. Diajak nyakiti tetangga enggak mau. Inilah para kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang tua kami. Sehingga disebutkan Bapak Ibu dalam satu cerita terakhir ini, orang tua kami disebutkan ada seorang nabi di zaman Bani Israel. Nabi namanya, satu nabi di zaman Bani Israel namanya Nabi Jirjis. Sebenarnya beliau dalam riwayat dikatakan bukan nabi, dalam riwayat beliau itu orang soleh, namanya Jirjis. Jirjis ini orang soleh, tidak pernah berdoa kecuali doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jirjis ini hidup di zaman berada di bawah kepemimpinan raja yang benar-benar rusak raja ini. Raja memang bukan dari kalangan orang-orang Islam, sehingga banyak satu malapetaka terjadi di kampungnya Jirjis. Sehingga sampai suatu ketika Allah mengadab itu kampung enggak pernah dikasih hujan. Diceritakan di sini, enggak pernah dikasih hujan orang tua kami. Akhirnya Bapak Ibu, raja ini pinter. Ini semuanya pada gersang, binatang-binatang pada mati semuanya karena yang diminum enggak ada, tumbuh-tumbuhan pada tumbang semuanya ini. Ini gimana biar turun hujan ini? Sudah pakai tumbal, pakai apa saja enggak turun hujan Bapak Ibu. Ternyata apa? Raja ini pinter, datang itu. Ada orang soleh enggak di sini? Ada. Ayo datengin itu. Datang ke Jirjis itu. Jirjis, sampaikan salamku kepada Tuhanmu. Tolong besok harus turun hujan. Kalau besok enggak turun hujan, awas. Aku akan menyakiti Tuhanmu. Katanya orang tua kami. Berani benar, namanya orang kafir ya. Ngomong ceplos-ceplos. Ya kalau kita Bapak Ibu, ini orang kafir. Sampai kaget itu Jirjis. Kamu akan menyakiti Tuhanku? Iya, aku akan menyakiti Tuhanmu. Cepat kamu doa, besok harus turun hujan. Akhirnya Jirjis Bapak Ibu mau ngangkat tangan takut. Kenapa? Wong omongannya raja itu kan kasar. Kalau enggak turun hujan awas, Allah bakal disakiti katanya. Lah ini mau berdoa kan takut ngomong kayak gitu. Akhirnya malaikat Jibril turun disuruh oleh Allah. Ada apa? Wah Jirjis, ini ada raja datang minta turun hujan, tapi kalimatnya kok kasar, ngancam Allah. Bagaimana kalimatnya itu? Kalau enggak turun hujan besok, dia akan menyakiti Allah. Kata malaikat Jibril, Allah bertanya, emangnya caranya kayak apa nyakiti Allah itu? Cara nyakiti Allah itu kayak apa? Kata malaikat Jibril tanya kepada dia. Akhirnya keluar, raja, kamu akan menyakiti Allah dengan cara apa? Kamu tak bunuh kamu. Jirjis tadi tak bunuh. Kamu kan orang soleh, tak bunuh kamu. Allah itu paling marah, paling tidak senang kalau hamba yang soleh disakiti. Kamu tak bunuh. Ini cara nyakiti aku kepada Allah. Akhirnya ngomong kepada malaikat, orang tua ke malaikat Jibril. Dia akan membunuh aku kalau besok enggak turun hujan. Apa jawaban malaikat Jibril? Allah barusan berfirman, besok akan turun hujan, jangan disakiti kekasihku. Coba lihat orang tua kami. Jangan disakiti kekasih, maksudnya Jirjis ini, jangan disakiti, besok akan turun hujan. Ternyata benar Bapak Ibu, besok turun hujan sampai 3 hari orang tua kami. Turun hujan sampai 3 hari. Sampai di padang pasir Bapak Ibu, tidak ada padang pasir kecuali ngalir air semuanya itu orang tua kami. Tumbuh-tumbuhan tumbuh semuanya Bapak Ibu. Akhirnya sang raja tersebut orang tua kami dikasih hidayah oleh Allah. Ini Tuhannya Jirjis ini benar ini. Iya kan? Diancam orang soleh kekasihnya, ya, diancam, Allah enggak terima, ini turun hujan benar ini Tuhannya. Akhirnya apa? Setelah 3 hari datang lagi itu Bapak Ibu Raja tersebut. Datang bukan marah-marah lagi. Aku beriman kepada Tuhanmu, mulai sekarang bimbing aku untuk mengucapkan syahadat. Loh, ini orang tua kami. Jadi Bapak Ibu, Allah itu paling enggak tega kalau kekasihnya disakiti. Maka jangan macam-macam menyakiti kekasih Allah. Ingat kekasih Allah siapa? Semuanya orang yang beriman. Ada lagi kekasih Allah siapa? Orang yang soleh, ahli Al-Quran, ahli sholat, ahli bangun malam, ahli dikir. Ini adalah para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, inilah yang bisa kami sampaikan orang tua kami. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita lanjut dengan kelanjutan hadis ini. Wallahu a'lam bisawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga dipersilakan. Wallahu a'lam bisawab. Syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita Ustaz Syafa Hanifah yang telah menyampaikan kajian kitab Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Kemudian kita masuki bagian tanya jawab. Barangkali di antara para jamaah ada yang hendak bertanya, kami berikan kesempatan kepada dua orang penanya. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu. Masing-masing satu pertanyaan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan permasalahan wali, Ustaz. Itu gelar wali itu Masya Allah, begitu begini, begitu begini. Tapi ini sangat mudahnya orang mengatakan bahwa itu wali murid, Ustaz. Jadi itu berarti bisa menyandang predikat wali enggak tukar wali murid, Ustaz. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, yang lainnya. Ibu-ibu. Baik. Di belakang. Baik, pertanyaan yang pertama adalah tentang makna dari wali. Wali itu orang yang menguasai. Wali, orang menguasai hartanya, pendidikannya, itu adalah wali, Bapak Ibu. Kalau dalam istilah ya wali ya orang yang menguasai ya. Wali murid itu gimana, Ustaz? Kan gitu. Ya iya, menguasai muridnya, berarti kan gitu. Kan gitu. Lah apakah masuk dengan kategori ini menjadi apa orang yang bakal dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Masuk kalau ternyata dia adalah seorang wali murid yang benar-benar mengutamakan syarat, benar-benar mengutamakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya, karena hakikatnya semuanya Ibu, Bapak Ibu, para wali ya punya anak, punya santri, makanya dia masuk waliullah, kekasih Allah, ataukah dia juga dia masuk wali murid ataukah wali santri, semuanya masuk kan gitu. Intinya adalah dia dekat kepada Allah ataukah tidak. Ya. Dekat kepada Allah atau kati? Tidak. Intinya di situ orang tua kami. Jadi itu adalah istilah wali. Wali itu adalah orang yang menguasai. Itu adalah wali. Kalau wali murid berarti menguasai muridnya. Maksudnya ngurus pendidikannya, tarbiyahnya. Kalau wali apa lagi? Wali murid, wali santri, wali anak. Wali anak yaitu atau wali nikah, ya kan? Wali nikah ia adalah orang yang orang yang wali nikah berarti dia seorang wali yang boleh menikahkan anaknya. Jadi seperti itu adalah istilah saja. Tapi wali yang dimaksud di sini adalah orang soleh, orang baik, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kami itu. Pertanyaan yang tertulis. Ustaz, ana mau nanya apakah benar orang yang nabrak kucing itu hidupnya akan sial? Ini sudah ditanyakan tapi diulang-ulang. Ingatkan kami. Kami mau bikin, ini memang anu orang tua kami. Kami bikin tema satu tausiah nanti. Kami sampaikan di khutbah-khutbah di masjid, yaitu tentang jelek prasangka kepada Allah ini. Karena hampir semuanya hamba Allah itu modelnya kayak gitu. Kalau sudah tertimpa masalah itu dikit-dikit seudon kepada Allah. Ya kan gitu. Ya kan, ditimpa masalah sakit, Allah ini enggak sayang sama saya loh. Padahal dengan sakit itu Allah sayang sama dia. Disebutkan dalam satu hadits qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, ya akan terwujud baik. Tapi kalau hambaku berprasangka jelek kepadaku, ya terwujud jelek. Contoh, padi sekarang Pak Ustadz jauh dibandingkan panen padi yang lalu. Kenapa Pak Ustadz? Karena padi sekarang Pak Ustadz saya dijampi-jampi sama tetangga saya. Nah ini musibah ini, ya kan? Dijampi-jampi sama tetangga saya. Jadi seudon orang tua kami jelek perasaan, jelek prasangka. Akhirnya kalau jelek prasangka seperti itu Bapak Ibu, akhirnya terwujud benar. Orang kalau nabrak kucing Bapak Ibu, ya sudah namanya nabrak kucing. Mau dikemanain? Orang nabrak kucing ya sudah Bapak Ibu. Ya kan gitu. Katanya sial. Sial itu kalau sengaja nyari kucing ditabrak itu sial. Loh ini. Loh ini enggak sengaja orang tua kami lagi naik mobil Bapak Ibu dengan keluarga ada kucing. Memang kucing kan enggak pernah permisi asal nyelonong aja kayak gitu. Tiba-tiba nyelonong kayak gitu daripada kita menghindar masuk jurang keluarga kita mati tabrak saja kucing itu. Enggak apa-apa orang tua kami. Kan gitu. Tidak masalah Bapak Ibu. Lah terus nanti bagaimana Pak Ustadz? Apakah nanti dikubur atau bagaimana? Ditahlili atau bagaimana? Enggak usah, tinggal dipinggirin saja. Enggak bakal ada sial Bapak Ibu, ya. Enggak ada sial Bapak Ibu. Yang memberi sial itu bukan nabrak kucing. Yang memberi sial itu adalah Allah. Asal jangan sengaja. Loh ini banyak orang itu Bapak Ibu ya ini jelek prasangka kepada Allah. Bahkan disebutkan Bapak Ibu, ada dosa lebih gede daripada kelakuan dosa itu yaitu jelek prasangka kepada Allah. Orang yang mabuk zina dosa gede, tapi lebih dosa gede lagi kalau dia berprasangka dosaku enggak bakal diampuni oleh Allah. Dosanya lebih gede ini. Kenapa? Karena dia suudzon kepada Allah, jelek prasangka kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, yang nabrak kucing asal kamu enggak sengaja. Andai kan sengaja pun, ya sengaja ya gimana? Memang ada tak orang memang kemana-mana nyari kucing mau ditabrak kan enggak ada orang tua kami. Makanya itu yang enggak sengaja Bapak. Ya sudah kalau nabrak kucing bagaimana? Tinggal dipinggirin. Enggak perlu sampai bajunya yang baru disobek buat kain kafan. Ngapain wong dia bukan manusia kok. Kan gitu. Ya sudah dipinggirin kalau enggak dibuang Bapak Ibu atau kalau memang takut baunya, bau bangkainya kemana-mana dikubur. Enggak perlu mobilnya dicuci sama kembang 7 rupa. Ngapain? Kan gitu. Kembang lah ini jadi macam-macam model-model. Enggak perlu orang tua kami. Karena yang memberi sial itu adalah Allah. Yang memberi manfaat adalah Allah. Bukan kucing yang kita tabrak. Jadi intinya adalah Anda bangun husnudzon kepada Allah. Ya, bangun husnudzon kepada Allah. Selama Anda tidak dolim, Anda tidak bakal dihukum oleh Allah. Tapi kalau dolim memang harus minta maaf ini. Kalau dolim sengaja, ya iya Bapak Ibu. Tapi kalau memang enggak sengaja, ya sudah Bapak Ibu. Ya makanya bangun baik prasangka kepada Allah. Macam-macam Bapak Ibu. Ada gelas pecah retak. Loh ini ada apa ini anakku di Semarang sana. Loh ini. Wong gelas retak ngomong ada apa anakku di Semarang. Akhirnya benar anaknya masuk jurang di Semarang itu Bapak Ibu. Karena dia jelek prasangka orang tua kami. Kalau sudah ada gelas retak. Bagaimana enggak retak wong tadi malam dipakai minum es. Paginya dipakai minum air anget. Akhirnya retak. Tapi retak yang disalahkan Allah. Ya Allah ada apa ini anakku ya Allah. Loh ini. Enggak ada, yang retak ya sudah. Kalau ada apa gelas retak, piring retak, berarti mau dikasih rezeki oleh Allah berapa lusin. Gitu aja, beresnya. Ada gelas pecah ya sudah, mau diganti oleh Allah beberapa lusin. Jadi jangan jelek prasangka. Ada nasi, barangkali Bapak Ibu nanak nasi busuk. Enggak usah bingung-bingung. Ada nanak nasi busuk ya sudah dilempar ke balong. Itu jatahnya ikan di balong. Kan gitu. Kalau enggak jatahnya ayam itu Bapak Ibu sudah, enggak perlu macam-macam. Oh, ini tetanggaku yang kemarin enggak tegur sapa. Lah, ini macam-macam jadinya. Enggak, makanya bangun baik prasangka kepada Allah. Orang itu kalau hidupnya baik prasangka terus enak. Menjadikan hidup itu sempit Bapak Ibu jelek prasangka. Tetangga jelek, ini jelek. Padahal hatinya yang jelek karena jelek prasangka terus sampai puncaknya kepada Allah jelek prasangka orang tua kami. Intinya Bapak Ibu, apapun yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, semuanya itu tiada lain kecuali pengangkatan derajat. Kalau enggak pengampunan dosa, kalau enggak pemberian pahala. Jika itu berupa musibah. Jadi maka jangan pernah saat itu berjelek prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi Ustaz. Untan Ustaz, ini untuk kita bicara orang yang dicintai Allah atau bicara wali Allah. Kayaknya dengan fenomena kehidupan kita sekarang ini jauh sekali untuk mencapai gelar itu. Ketamakan terjadi di mana-mana, kerakusan dan sebagainya. Sedangkan garis besar dari orang yang dicintai oleh Allah adalah melaksanakan kewajiban. Setelah itu baru sunah-sunahnya. Kita tidak membayar zakat, tapi sedekahnya banyak. Fenomena yang terjadi kan demikian. Petani panen tidak zakat, tapi kalau sedekah, ya rajin. Nah itu. Nah yang kami tanyakan, bagaimana kalau kita ingin merubah suatu fenomena ini dengan taruhlah kita ingin jadi pemimpin dengan ketamakan, sogok menyogok, tapi kita di dalam itu niat baik untuk merubah suatu sistem yang tidak baik, suatu sistem yang melanggar syariat. Bagaimana itu Ustaz? Apakah termasuk upaya untuk mencari orang yang dicintai Allah atau malah upaya yang salah begitu? Terima kasih. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjut tadi kepotong ya. Langsung potong gelek itu gak enak sekali itu. Ternyata mic-nya lebih kenceng daripada mic saya ya. Ini santri itu kayak gini memang. Mic-nya ustadznya gak kenceng makanya. Ada lagi bapak ibu ini. Orang yang jelek prasangka kepada Allah dalam istilah hari dan bulan. Kalau bulan kecepit itu gak ada orang yang menantu di situ. Nah ini kan gitu, bulan apa itu? Ini setelah ini, setelah Sawal dulu kok udah ini sepi, gak ada orang hajatan ketapa. Bulan apes, apes dari mana? Gak ada bulan apes, gak ada hari apes. Semuanya bulan sama. Bulan apes sama hari apes itu kamu maksiat jauh dari Allah, itu apes itu. Ya kan gitu. Jadi bikin bapak ibu kondangan Dzulqa'dah itu Al-Bahjah Pusat itu bapak ibu setiap minggu gak kenal bapak ibu bulan Dzulqa'dah, bulan apa kecepit atau apa gak kenal. Setiap minggu ada pernikahan. Alhamdulillah baik orang tua kami. Ya kan gitu. Tapi kenapa di kampung-kampung itu bapak ibu kalau bulan bulan kecepit itu gak mau kata, gak boleh kata. Sehingga ada bulan kapit bapak ibu ya. Bulan kapit gak bapak ibu ya. Jadi semuanya bulan itu baik orang tua kami. Kadang bapak ibu memang harus kita memulai dulu. Mulai dari kita dulu. Bikin bapak ibu acara di bulan kecepit itu. Ya bulan kapit itu bapak ibu. Bikin acara. Gak bakal apa-apa. Karena yang menjadikan tentrem rumah tangganya itu ya kedekatan dia kepada Allah. Gak ada sangkut pautnya dengan bulan. Yang bermasalah itu bapak ibu sebelum ngadain acara datang sama dukun. Aku mau menantu. Kira-kira harinya apa? Loh jangan hari kecepit loh. Lah ini datangnya sama dukun. Coba datang sama ustadz beres bapak ibu. Ya kan gitu. Kadang orang kan gitu. Bangun rumah aja bapak ibu. Bangun rumah jangan bulan kecepit. Awas. Kecepit pintu terus kamu nanti lah ini. Gak ada orang tua kami bangun rumah kapanpun bapak ibu pesantren bapak ibu pondok ini bapak ibu gak ada urusan bulan kecepit bulan apa waktunya bangun ya bangun alhamdulillah ya lancar kan gitu orang tua kami jadi gak ada bangun prasangka baik kepada Allah gak ada istilah bulan kecepit gak ada istilah hari apes gak ada hari apes hari naas itu hari kamu bermaksiat kepada Allah kalau kamu hari ini subuh gak sholat apes bener kamu ini karena maksiat kamu kepada Allah cepet tobat lah itu bapak ibu hari ini kamu durhaka dengan orang tuamu berarti kamu apes hari ini. Nah, jadi ya, jadi tidak ada istilah hari apes, enggak ada istilah hari naas, semuanya hari baik. Orang tua kami ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang apa selanjutnya apa tadi itu? Orang jadi gini orang tua kami, predikat orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu Allah yang memberi. Ya, Allah yang memberi Bapak Ibu. Ya, Allah yang memberi. Hanya saja Bapak Ibu oleh Allah dikasih tanda. Siapa orang yang dekat? Orang kekasih Allah itu siapa? Kekasih Allah ya gambarnya tadi itu yang wajib senang orang tua kami. Bukan senang ya, memang wajib dilakukan, yang sunnah pun dikerjakan. Kalau ada orang ngaku menjadi kekasih Allah, suka infak tapi zakat kok enggak mau dibayar loh. Ini kekasih yang ketipu ini. Kan gitu orang tua kami. Ada orang ngaku kekasih Allah salat wajib enggak mau, maunya salat sunat tok. Bangun malam tok Bapak Ibu. Ya, lah ini ya, termasuk kan tertipu orang tua kami ya. Makanya dari sini Bapak Ibu, para kekasih Allah itu yang menggelari adalah Allah, yang menampakkan Allah, bahkan disebutkan oleh Imam Abdullah Al-Haddad. Di saat kamu mengamalkan kebaikan, jangan pernah kamu pengin diangkat menjadi kekasih Allah. Karena kekasih Allah itu bukan urusan diangkat dan diangkat olehmu, tapi yang angkat adalah Allah. Yang penting kamu mengamalkan, nanti Allah ngasih tanda itu loh waliullah itu. Buktinya apa? Malamnya rajin bangun malam. Jadi Allah yang ngasih saat itu kecintaan orang-orang itu Allah. Kan gitu Bapak Ibu. Ya, atau tadi bikin program apa tadi? Bikin program apa? Bikin, enggak ini loh program ini loh. Pak Mamakula tadi apa? Tadi jadi dalam koridor kita dicintai oleh Allah. Mm-hmm. Contoh kita ingin jadi pemimpin. Oh ya baik, ya. Baik orang tua kami pengen jadi pemimpin karena pengen dicintai oleh Allah. Yang jelas Bapak Ibu anjurannya adalah kita tidak boleh mencalonkan diri itu, enggak, ya kan gitu orang tua kami. Kalau ada orang tua kami mencalonkan diri menjadi pemimpin apa kata Nabi Muhammad, wukil talahu dia akan dikasih beban oleh Allah. Tapi kalau dia dicalonkan, masyarakat yang mengangkat uintalahu, dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang gayanya orang mau jadi pemimpin pasti yang dipikir syariat. Tapi kalau jadi lupa itu semuanya. Dan buktinya bukan satu dua, berjuta-juta itu Bapak Ibu. Kan gitu. Kan gitu. Oh, ini sebelum jadi pemimpin apa awas nanti masjid tak perhatikan. Ya kan gitu orang tua kami. Ini tak perhatikan nanti ujung-ujungnya jadi ya lupa semuanya Bapak Ibu. Kenapa? Wong bagaimana enggak lupa? Nombok modalnya belum tuntas itu. Kan gitu orang tua kami. Kan jadi sudah jangan sampai apa agama yang dijadikan apa yang dijadikan apa jadikan jalan. Kenapa orang tua kami banyak orang memang Bapak Ibu ingin jadi pemimpin ya semuanya memang kiblatnya adalah muaranya jalannya ya melalui agama. Karena melalui agama itu cepat. Jadi intinya orang tua kami tidak dianjurkan kita untuk mencalonkan diri jadi pemimpin, tapi kalau kita dicalonkan boleh. Boleh mencalonkan pemimpin dengan syarat calon-calonnya orang kafir, enggak ada umat Islam yang mencalonkan diri padahal dia rakyat Islam, boleh kamu jadi pemimpin. Tapi kalau ternyata di situ adalah yang mencalonkan sama-sama orang Islam, enggak, kita tidak dianjurkan. Karena disebutkan oleh Rasulullah yang mencalonkan jadi pemimpin wukil talahu akan dibebankan kepada dia. Tapi kalau dia dicalonkan diangkat oleh masyarakat uin talahu dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dianjurkan. Memang dari dulu Bapak Ibu saya sih yang perhatikan rakyat. Rakyat agama bukan. Perhatian dengan rakyat agama bukan. Ya agama akan tapi setelah jadi Bapak Ibu rakyat lupa. Makanya dari sini sudah jangan cawe-cawe ke urusan dunia itu sudah. Ya, takut kita tidak terjaga wallahu alam. Selebih baik orang tua kami kita jadi kekasih Allah yang disembunyikan, ya kan gitu. Jadi kekasih Allah yang disembunyikan. Banyak para kekasih Allah itu disembunyikan Bapak Ibu. Sehingga kata guru kami, ada kekasih Allah itu as-sa'ah. As-sa'ah itu apa? Tukang jam. Setiap hari orang tua kami ke pasar benerin jam. Tapi dia kekasih Allah, mastur, tersembunyi. Orang dunia enggak ada yang tahu kalau dia kekasih Allah, tapi ahli langit tahu. Was al-Qarani bagaimana orang tua kami? Was al-Qarani para kekasih Allah yang mastur disembunyikan oleh Allah di bumi. Bahkan orang ahli bumi mengatakan was al-Qarani orang gila, wong makannya di sampah. Tapi ahli langit bagaimana? Tahu was al-Qarani sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita enggak pengin Bapak Ibu wali di hadapan manusia, enggak, tapi kita pengin wali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biar menganggap kita di hadapan manusia tukang cangkul, tukang sepatu, tukang sol sepatu atau tukang becak enggak masalah. Yang penting di hadapan Allah kita tukang sujud. Sudah, karena hakikatnya yang kita inginkan adalah di hadapan Allah bukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia Bapak Ibu capek. Tapi kalau di hadapan Allah ada kenikmatan tersendiri. Ini saja orang tua kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf pertanyaannya masih banyak orang tua kami. Ya. Kebetulan kami adalah majlis lagi pada maghrib Bapak Ibu. Jadi kami langsung insya Allah kita tutup sampai sekian saja doanya. Ini ada orang yang minta doa. Minta doa buat Ibu Rihati yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah memberi kesembuhan kepada beliau. Mudah-mudahan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan biaya yang dikeluarkan dari sakitnya, mudah-mudahan biaya itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lebih banyak dan berkah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تهذلنا وعافنا ولا تمرضنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير اللهم يا الله يا الله يا الله bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari dendam ya Allah. Bersihkan hati kami dari permusuhan ya Allah. Jangan sampai kami bermusuhan dengan para kekasihmu ya Allah. Jangan sampai kami bermusuhan dengan ahli iman ya Allah. Karena kami takut ya Allah yang bermusuhan dengan ahli iman atau yang memusuhi kekasihmu maka hakikat memusuhimu ya Allah. Maka beri ya Allah ke dalam hati kami ya Allah kecintaan dengan sesama ya Allah. Wujudkan keindahan dengan sesama ya Allah. Sehingga dengan tetangga kami akur ya Allah. Dengan tetangga kami akur ya Allah. Allah Allah. Dengan tetangga kami akur, ya Allah. Dengan saudara kami akur, ya Allah. Dengan saudara kami akur, ya Allah. Dengan adik dan kakak kami akur, ya Allah. Dengan adik dengan kakak kami akur, ya Allah. Maka wujudkan, ya Allah, keindahan di dalam rumah tangga kami, ya Allah. Beri keindahan di dalam masyarakat kami, ya Allah. Jadikan kami masyarakat yang saling mencintai, ya Allah. Jangan ada perpusuhan, ya Allah. Jangan ada perpecahan, ya Allah. Jangan ada permusuhan, ya Allah. Jangan ada perpecahan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bimbing kami semuanya, ya Allah, untuk menjadi ahli ilmu, ya Allah. Bimbing kami semuanya, ya Allah, untuk menjadi ahli zikir, ya Allah. Bimbing kami semuanya untuk menjadi ahli majlis, ya Allah. Bimbing kami semuanya untuk menjadi ahli majlis, ya Allah. Yang sudah datang ke tempat ini, ya Allah, muliakan beliau-beliau, ya Allah. Jadikan datangnya ke tempat ini menjadi peleburan dosa di hadapan-Mu, ya Allah. Pengangkatan derajat di hadapan-Mu, ya Allah. Peleburan dosa di hadapan-Mu, ya Allah. Pengangkatan derajat di hadapan-Mu, ya Allah. Jangan ada orang yang datang ke tempat ini kecuali pulang Kau ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kami sangat banyak, Engkau lebih tahu, ampunilah. Dosa kami sangat banyak, Engkau lebih tahu, ya Allah. Mata ini sering kami pakai apa, Engkau lebih tahu, maka ampunilah, ya Allah. Mulut ini, ya Allah, sering ngomong apa, Engkau lebih tahu, maka ampunilah, ya Allah. Telinga kami, ya Allah, sering mendengar apa, Engkau lebih tahu, maka ampunilah, ya Allah. Ampunilah anggota tubuh kami, ya Allah. Jangan Kau sisakan satupun anggota tubuh yang pernah melanggar-Mu, tidak Kau ampuni, ya Allah. Bahkan tangan ini, ya Allah, pernah memegang yang haram, ampunilah, ya Allah. Bahkan jasad ini pernah melakukan yang haram, ya Allah, ampunilah. Ampunilah, ya Allah. Ampunilah, ya Allah. Siapa pun yang duduk dan mendengarkan suara ini, pulang, ampunilah, ya Allah. Pulang dari tempat ini, ampunilah, ampunilah, ampunilah, ampunilah, ya Allah. Dan keluarga kami, ya Allah, ampunilah, ya Allah. Istri kami, ampunilah dosa-dosanya. Suami kami, ampunilah dosa-dosanya. Anak-anak kami, ampunilah dosa-dosanya. Saudara kami, ya Allah, ampunilah dosanya, ya Allah. Dan jadikan perkumpulan ini, ya Allah, perkumpulan ahli surga-Mu, ya Allah. Jadikan perkumpulan ini, ya Allah, perkumpulan ahli surga-Mu. Jadikan kami semuanya ahli surga-Mu, ya Allah. Jadikan kami semuanya ahli surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikan kepada kami, ya Allah, ilmu yang manfaat, ya Allah. Beri kepada kami, ya Allah, keturunan yang soleh, soleha. Jadikan anak-anak kami, ya Allah, anak yang menjadi anak yang soleh, soleha, ya Allah. Jadikan anak kami, ya Allah, anak yang soleh, soleha. Ahli Al-Quran, ahli ilmu, ahli solat, ahli bangun malam, ahli ibadah, ya Allah. Jadikan anak-anak kami, ya Allah, seperti kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Jadikan anak-anak kami, ya Allah, seperti kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, siapapun yang belajar di tempat ini, ya Allah, dari anak-anak kami, ya Allah, berikan kepada mereka, ya Allah, ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ya Allah. Ilmu yang manfaat, ilmu barokah, ya Allah. Ilmu yang mengantarkan kemuliaan bagi orang tuanya, ya Allah. Ilmu yang mengantarkan kemuliaan bagi keluarganya, ya Allah. Ilmu yang mengantarkan kemuliaan bagi para guru-guru pembimbing, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami semuanya, ya Allah, dengan pengampunan-Mu. Muliakan kami semuanya dengan pengampunan-Mu, ya Allah. Dan kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Kabulkan hajah-hajah kami, ya Allah. Kabulkan hajah kami, ya Allah. Engkau lebih tahu, ya Allah, hajah pesantren, ya Allah, kabulkan. Engkau lebih tahu hajah pesantren, ya Allah, kabulkan. Kabulkan, kabulkan, ya Allah. Selesaikan hajah pesantren, ya Allah. Dan selesaikan hajah siapapun yang duduk di tempat ini, ya Allah. Para jamaah yang duduk di tempat ini, mereka semuanya memiliki hajah, maka tolong, ya Allah, selesaikan hajahnya, ya Allah. Baik hajah urusan dunia, utamanya hajah urusan akhirat, ya Allah, selesaikan. Selesaikan, ya Allah. Kabulkan, ya Allah. Selesaikan, kabulkan, ya Allah. Selesaikan, kabulkan, ya Allah. Selesaikan, kabulkan, ya Allah. Dan kirimkanlah, ya Allah, ke tempat ini, ya Allah, orang-orang yang ikhlas yang bakal menyelesaikan hajah-hajah pesantren, ya Allah. Orang-orang yang ikhlas yang bakal menyelesaikan hajah-hajah pesantren, ya Allah. Dan jadikan kami semuanya, ya Allah, orang-orang yang rela berjuang di jalan-Mu, ya Allah. Jadikan kami semuanya pejuang-pejuang di jalan-Mu, ya Allah. Jadikan kami semuanya pejuang-pejuang di jalan-Mu, pejuang masjid, pejuang musola, pejuang pesantren, ya Allah. Jadikan kami semuanya, ya Allah, pejuang-pejuang-Mu, ya Allah. Dan siapapun yang sudah berjuang di pesantren ini, ya Allah, atau di pesantren manapun, ya Allah, pesantren guru kami, ya Allah, jadikan mereka semuanya pejuang-pejuang yang ikhlas, pejuang-pejuang yang ikhlas, ya Allah. Dan jadikan beliau-beliau, ya Allah, pejuang ahli surga-Mu, pejuang ahli surga-Mu, pejuang ahli surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah, dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Panjangkan umur kami, ya Allah, dalam keadaan taat dan sehat. dan jadikan kami semuanya kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, ya Allah. Iman, iman, iman. Senantiasa hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Surat al-Ladina anamta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Informasi majelis maulid, masjid maulid keliling dari masjid ke masjid, minggu malam Ahad depan ada di Masjid Baitur Rahim, ya. Masjid Baitur Rahim, Desa Bakung Lor, Kecamatan Jamblang. Mangga dihadiri. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, jangan lupa selalu didoakan kami. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.